Kemudian kita lanjutkan Fakrah Jim yang bahas tentang masalah isim mansubat, yaitu khabar kana, sampai dalam pembahasan yang ketiga yaitu Jim. Yang pertama isim khabar kana atau isim yang mansub khabar kana, yang pertama bisa terdiri dari isim dhahir, kemudian sibhul jumlah, baik itu dari jar dan majrur ataupun dharf dan majrurnya. Kemudian yang kecil au jumlatan ismiyatan au fi'liyatan, halaman 61. Misal kanat sita'u barduhu syadidun, barduhu syadidun jumlatun ismiyatun khabaru kana. Kemudian contoh selanjutnya, man fakka al-hazinu yabki, yabki jumlatun fi'liyatun khabaru man fakka. Wasata'ti dirasatul faqratil jim dalam bab jumlah isim dan jumlah fi'liyah inda sarhil jumlah wa makaniha minal i'rab. Kemudian khabar kana selanjutnya adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti contohnya, kana sita'u barduhu sadidun. Sahihnya di situ yang dijadikan oleh mu'alif adalah barduhu sadidun, dinamakan sebagai jumlah ismiyah karena sebuah susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar, sehingga di sana ada bagian jumlah yang mempunyai i'rab dan ada jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Di antara jumlah yang mempunyai i'rab adalah jumlah yang bisa menempati isim yang mufrad. Di antaranya dia sebagai khobar. Kemudian kita i'rab. Kana sita'u, as-sita ismun marfu, sebagai isimnya kana. Dan rafanya dengan dhammah kan isim yang mufrad. Barduhu, kalimat barduhu marfu sebagai mubtada. Sadidun isim yang marfu sebagai khabar daripada barduhu. Kemudian barduhu syadidun dinamakan sebagai jumlah ismiyah karena sebuah susunan yang terdiri dari mubtada dan khabar. Barduhu sadidun itulah yang dijadikan syait oleh mu'alif bahwasanya khabar kana boleh dari jumlah ismiyah, sehingga barduhu sadidun fi mahalli nasbin sebagai khabarnya kana, karena kana adalah dia merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Tatkala khobar dalam bentuk isim yang mufrad, maka dialah isim yang mansub. Dan tatkala dalam bentuk jumlah ataupun sibul jumlah, maka i'rabnya adalah fi mahalli. Karena jumlah dan sibul jumlah, dia tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rabnya. Sehingga artinya adalah musim dingin itu barduhu sadidun, dinginnya sangat. Contoh selanjutnya, man fakka al-hazinu yabki, man fakka saudaranya kana, yang mana dia fungsinya adalah lil istimrar, untuk terus menerus, sehingga syarat untuk man fakka ataupun saudara-saudaranya kana yang tufidu lil istimrar, ayyakuna masbuqatan biharfin nafi. Hendaklah kalau saudaranya kana tufidul istimrar, maka dengan syarat harus didahului oleh yang namanya huruf nafi, baik itu manafi, lanafi ataupun lan, yang mana fungsinya adalah untuk menafikan, kecuali madama. Kalau madama, ma di situ bukan harfun nafi, tetapi di situ ma mausulah masdariyah. Sehingga manfaqa adalah tufidul istimrar, terus menerus. Al-hazinu ismun marfu, dia sebagai isimnya manfaqa, tanda nasabnya, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Sifatul musabbaha bi ismil fa'il, ikut wazan fa'ilun. Al-hazinu yabki, Kalimat yabki filul mudhari' marfu, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena fi'il yang mu'tal akhir. Mamnu'u li dhuhuriha li ta'dzur, karena dia adalah isim fi'il yang mu'talul akhir. Kemudian yabki jumlah fi'liyah, yang dinamakan sebagai jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sehingga yabki di situ harus ada fa'ilnya, sehingga kaidah umum di mana saja letak ada fi'il yang mabni ma'lum, maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya. Dan yabki fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada al-hazinu. Dan jumlah fi'liyah yabki fi mahalli nasbin, sebagai isimnya, sebagai khobarnya manfaqa, atau sebagai khobarnya kana, ataupun saudara-saudaranya. Sehingga saya di situ malah mengatakan yabki jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah khobaru manfaqa, khobarnya manfaqa. Atau contoh lagi dalam surat Yusuf ayat ini kan 85, qalu tallahi tafta'u tadkuru yusufa. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu tallahi tafta'u tadkuru yusuf, tadkuru jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin, sebagai khabarnya tafta'u. Sehingga di situ taftama fati'a, baik dalam jumlah dalam bentuk fi'il mudhari', di situ adalah tetap dia beramal seperti amalnya kana ataupun saudara-saudaranya. Wasana wasatati dirasatul faqratu jim, faqrati jim, dan akan datang penjelasan tentang faqrah jim inda sarhil jumlah, tatkala menjelaskan tentang jumlah yang mempunyai i'rab. Sehingga tadi sudah saya singgung bahwasanya di sana ada beberapa jumlah yang mempunyai i'rab dan ada jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Dan mu'alif mengisyarahkan faqrah jim ini akan lebih jelas lagi tatkala kita nanti akan belajar masalah jumlah yang mempunyai i'rab. Dan di antaranya adalah jumlah yang mempunyai i'rab ayyakuna waqi'atan yakunu khabaran. Dia adalah jatuh sebagai khobar, yang mana khobar baik dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu jumlah diantara jumlah yang mempunyai i'rab. Dan tak kalah kemasukan kana dan saudara-saudaranya sama, karena kana merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya, baik itu dalam bentuk jumlah ataupun sibul jumlah. Wa makaniyat minal i'rab, dan tempatnya, tempat jumlah tadi minal i'rab, di dalam i'rab jumlah. Fil babir rabi, dalam bab yang keempat minal kitab, dari kitab ini. Itu terakhir pembahasan tentang khabar kana boleh daripada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian kode yang selanjutnya, yang ketiga, yajuzu taqdimu khabari kana idza kana sibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Perhatikan bacanya, yajuzu taqdimu khabari kana idza kana sibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Sebelum mengartikan kita i'rab, yajuzu taqdimu, taqdimu marfu sebagai fa'il dari fi'il yajuzu, yang mana yajuzu fi'il yang lazim, maka dia tidak butuh kepada maf'ulun bih, tapi butuh kepada fa'ilnya saja. Yajuzu fi'il mudhari' marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena lam yattasil bisai, ataupun karena dia bukan af'alul khamsah. Marfu karena dia tidak kemasukan amil nawasib atau amil yang menjazmkan. Khabari kana, khabari majrur kana mudafun ilaih wa huwal mudaf. Kana, ingat kana, dalam kedudukan kana di sini dalam sebuah kalimat, yajuzu taqdimu khabari kana, kana di sini adalah fi mahalli jarrin mudafun ilaih, dalam jumlah. Idza kana sifal jumlah, idza kana, kana dia beramal seperti amalan kana yang merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Sehingga sibaha jumlah, sibaha mansub sebagai khabarnya kana. Kemudian isim daripada kana domirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada al-khabar. Kemudian wasmuha ma'rifatan. Perhatikan kalimat wasmuha ma'rifatan. Waw di situ adalah wawul ataf. Kemudian wasmuha kalimat ismuha marfu sebagai isimnya kana dalam jumlah, dan ma'rifatan mansub sebagai khabarnya kana dalam jumlah. Sehingga kalau kita takdirkan ada dalam kaidah tadi i'rabnya, perhatikan takdirnya. Yajuzu taqdimu khabaru khabari kana idza kana al khabaru sibaha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Sehingga tadi kana adalah dia beramal merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya, maka kana di situ adalah isim kana domirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada al khabar. Sehingga idza kana al khabaru sibaha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Sedangkan kalimat ismuha ma'rifatan dia adalah ataf jumlah kepada idza kana al khabaru sibaha jumlatin. Sehingga wawu di situ adalah wawu ataf. Wasmuha ma'rifatan adalah ataf jumlah kepada isimnya kana dan khabarnya kana tadi. Sehingga artinya boleh taqdimu khabari kana, mendahulinya khabar kana, idza kana sibhal jumlah, apabila khabar kananya itu bentuknya sibhul jumlah, wasmuha ma'rifatan, dan isimnya dalam bentuk isim yang ma'rifat. Jadi sama saja. Tatkala ingat kita membahas masalah mubtada dan khabar, khabar boleh mendahului mubtada apabila khabarnya itu sibhul jumlah dan isimnya dalam bentuk isim yang ma'rifat. Dan tatkala kemasukan kana berarti sama saja hukumnya. Misal asbaha fi hiratil al-kaslanu wal muhmilu. Sahihnya di situ adalah fi khair fi hayratin. Di situ sibhul jumlah. Hukumnya adalah hukum jawaz, boleh. Kenapa? Karena mubtada di situ bentuknya isim yang ma'rifat dan khobarnya dalam bentuk sibhul jumlah, maka boleh khobar mendahului mubtadanya. Hukumnya adalah hukum jawaz. Sekalipun demikian, maka asbaha tetap beramal seperti amalannya kana, tetap merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kalau di isim mufrad, kalau di sini dalam bentuk sibhul jumlah, maka fi mahali. Sehingga kita i'rab asbaha af'alun nakisah, fi'il yang nakis, fi hayratin fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Hayratin majrur masbuqatan bi harfi jar, dan jumlah fi hayratin sibhul jumlah fi mahalli nasbin sebagai khabarnya daripada asbaha. Al-Kaslan isim yang marfu karena sebagai isimnya asbaha yang diakhirkan. Wal-Muhmilu al-Muhmil marfu karena ada sebagai ataf, karena hukum ataf adalah sama seperti maktufnya. Fi hayratin jarun wa majrurun khabaru kana. Fi hayratin jar dan majrur, khabarnya kana muqaddamun, yang didahulukan. Al-kaslanu ismu asbaha muakharun. Al-kaslan isimnya asbaha yang diakhirkan. Al-muhmilu ma'tufun ala ismi asbaha. Al-muhmil adalah ma'tuf. Sehingga ada istilah ataf ma'tuf wa ma'tufun alai, sehingga di situ istilahnya dikatakan ma'tufun ala ismi asbaha, di ataf kepada isim asbaha. Dan fi hayratin jarun wa majrurun fi mahalli nasfin, sebagai khabarnya kana. Itu diantara yang ketiga, yajuz, boleh, nanti semuanya begitu. Kemudian yang keempat, yajibu takdimu khabari kana ida kana sibha jumlatin wasmuha nakiratan. Untuk kaidah yang selanjutnya, nomor 4, sama i'rabnya. Cuma tadi jawaz boleh, dan sekarang wajib. Wajibnya mendahului khobar kana apabila khobar kana sibhul jumlah dan isimnya dalam bentuk isim yang nakir. Berarti sama persis tatkala kita membahas tentang masalah mubtada dan khobar. Cuma hanya saja di sini dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Sama. Misal kana filku bimaun. Sahihnya diisi adalah filku. Filku khabaru kana muqaddamun li'annahu li'anna ismaha ma'un nakiratun. Filkub khobar kana muqaddam fi mahali nasbin, sebagai khobarnya kana yang muqaddam li'anna ismaha, karena isimnya kana yaitu ma nakiratun, yaitu dalam bentuk isim yang nakirah, maka hukumnya wajib. Jika kita erop li'anna ismaha ma'un, li'anna ismaha ma'un, ma dalam kurung di situ adalah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, sebagai badal daripada ismaha. Yang dimaksud li'anna ismaha, yang dimaksud ismaha di situ adalah ma, bukan yang lainnya. Maka ma'un adalah fi mahalli nasbin, dalam jumlah ma fi mahalin nasbin, karena sebagai badal daripada ismaha. Nakiratun marfu, karena sebagai isimnya khobar daripada li anna ataupun anna. Singkat saya di situ filkub, filkub fi mahalin nasbin sebagai khobarnya kana, maun marfu sebagai isimnya kana, yang mana hukum di situ adalah hukum wujuban. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelima, kaidah selanjutnya. Katsiran ma tuhzafu kana ma ismiha wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da'in walau, ba'da'in walau. Kebanyakan ma apa-apa yang tuhzafu kana, yang dibuang kana ma ismiha bersama isimnya, wa yabqa khabaruha dan masih tinggal khabarnya saja. Wa dzalika, yang demikian itu hanya saja bisa terjadi ba'da in walau, setelah in dan lau. Berarti di situ in walau adalah sebagai syarat kalau kana dan isimnya dibuang. Kalau tidak jatuh setelah in dan lau, berarti tidak bisa dibuang. Sehingga nanti di sana ada sebuah ucapan yang mana menggunakan isimnya kana dan khobarnya kana, akan tetapi kana dan isimnya mahdhuf. Tetapi tidak bisa semuanya, tidak bisa semuanya yang namanya kana dan isimnya itu dibuang. Tentunya di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah setelah in dan lau. Nah, kemudian kita ambil lihat contoh. Misal, qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban. Sahihnya di sini adalah in sidqan. In sidqan itu sahihnya, wa in kadiban itu yang kedua. Tadi dikatakan wa katsirun ma tuhdaf, kebanyakan sesuatu yang dibuang kana dan isimnya pada sebuah kalimat apabila terjadi atau apabila dia jatuh setelah in dan lau. Sehingga sahihnya di setelah in sidqan, sidqan mansub, wa takdir, dan takdirnya ingkanal makulu sidqan wa ingkanal makulu kadziban. Kit qad qila ma qila, sungguh telah dikatakan, khabar telah dikatakan, in sidqan wa in kadziban. Bisa jadi perkataan itu benar dan bisa jadi perkataan itu dusta. Sehingga alimat wa takdir ingkanal makulu sidqan wa ingkanal makulu kadiban. Dan jika perkataan itu benar, ada kalanya perkataan itu benar dan ada kalanya perkataan itu dusta. Sehingga sayanya di situ in sidqan, in jatuh ataupun kana dan isimnya dibuang karena dia adalah jatuh setelah in. Ingkanal makulu, kanal makulu mahdhuf, karena jatuh setelah in. Kemudian contoh selanjutnya, uridu minka walau kalimatan wahidatan, uridu minka walau kalimatan wahidatan. Sahihnya di situ adalah walau kalimatan. Kalimatan di situ mansub karena sebagai khobarnya kana, yang mana isim dan kananya dibuang karena jatuh setelah lau. Wa takdir walau kana raddu kalimatan wahidatan, dan takdir daripada ucapan uridu minka walau kalimatan wahidatan, takdirnya adalah uridu minka walau kana raddu kalimatan wahidatan. Sehingga arti daripada uridu minka walau kalimatan wahidatan adalah saya menginginkanmu walau kalimatan wahidatan, sekalipun satu ucapan. Kemudian wa takdir daripada kalimat uridu minka walau kalimatan wahidatan, yang mana kalimatan itu mansub sebagai khobarnya kana, yang mana kana dan isimnya mahdhuf karena jatuh setelah lau, takdirnya adalah walau kana raddu kalimatan wahidatan, walaupun bantahan itu satu kalimat saja. Sehingga saya di situ walau kalimatan wahidatan. Nanti semuanya begitu. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang lain. An-nasu mujziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun in sarran fa sarrun. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi contohnya. An-nasu mujziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun in sarran fa sarrun. Sahihnya di situ adalah in khairan fa khairun in sarran fa sarrun. Di situ isimnya kana dan isimnya kana dan kana juga mahdhuf dibuang karena dia jatuh setelah in. Sehingga takdirnya adalah takdir daripada annasu mujziyuna bi amalihim in khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Sehingga sebelumnya kita irob in khairan, khairan adalah mansub sebagai khobarnya kana, yang mana isimnya kana dan kana dibuang karena jatuh setelah in. Kemudian takdir daripada hadis tadi in khairan fa khairun adalah annasu mujziyuna bi a'malihim in kana amaluhum khairan fa khairun wa in kana amaluhum syarran fa syarrun. Sehingga berarti di situ in yang bisa membuang kana dan isimnya berarti in syartiyah. In yang mana in syartiyah. Sehingga artinya annasu mujziyuna bi amalihim, manusia itu akan dibalas bi amalihim dengan perbuatan masing-masing. In kana amaluhum khairan fa khairun, Sehingga saibnya in khairan fa khairun, jika baik maka dibalas dengan kebaikan. In sarron fa sarrun, jika jelek maka dibalas dengan kejelekan. Sehingga takdirnya in kana amaluhum khairan fa khairun, jika amalan mereka itu baik maka dibalas dengan kebaikan. Wa in kana amaluhum sarron fa sarrun, dan jika amalan mereka itu jelek maka dibalas dengan kejelekan pula. Itu in. Kemudian contoh yang lainnya, lau seperti contoh dalam hadis Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadidin. Sahihnya di situ adalah khataman. Sehingga iltamis walau khataman min hadidin. Khataman di situ mansub karena sebagai khobarnya kana, yang mana isimnya dan kana dibuang karena jatuh setelah lau. Sehingga takdirnya adalah iltamis walau kana alladhi yaltamisuhu khataman min hadidin. Itu lau. Sehingga kesimpulan bahwasanya kebanyakan dalam sebuah kalimat, apabila kalimat itu setelah in dan lau, maka kana dan isimnya itu mahdhuf, tinggal khobarnya saja. Nah, kemudian malkhudah. Idza dakhalat hurufun nafyi in wa ma wa la wa la ta alal mubtada'i wal khabari fa innaha ta'malu amala laisa min akhwatikana. Malkhudah dalam halaman 62. Malhudah, catatan penting. Idza dakhalat hurufun nafyi, apabila huruf nafi masuk, yaitu huruf-huruf nafi, tidak semuanya huruf nafi, tapi in itu huruf nafi, ma huruf nafi juga, la huruf nafi, la ta juga sebagai huruf nafi, alal mubtada'i wal khobari masuk kepada mubtada dan khobar, fa innaha maka sesungguhnya dia, yaitu huruf-huruf nafi tadi, tak malu amala laisa, dia beramal seperti amalannya laisa. Dalam artian ay min akhwati kana, dia termasuk saudara-saudaranya kana. Kalau in, ma, lata dan la dan lata itu masuk kepada mubtada dan khobar, berarti dia seperti saudara-saudaranya kana. Konsekuensinya adalah kana merofakan isimnya dan merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Itu kana ataupun laisa. Sedangkan laisa adalah saudaranya kana. Karena in, ma dan la dan la adalah huruf-huruf yang menafikan, berarti dia adalah seperti laisa amalannya. Sedangkan laisa adalah saudaranya kana, maka dia ai tarfa'ul mubtada'a, dia merupakan mubtada, wa tansibul khobara dan menasabkan khobarnya. Wa dzalika bisyartin, yang demikian itu adalah dengan syarat yang harus terpenuhi. Kenapa? Karena in dan ma dan la dan laita itu adalah bukan kana pada asalnya, cuma dimasukkan ke dalam saudaranya kana, tentunya harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh in, ma, la dan lata kalau dia mau beramal seperti amalannya kana ataupun laisa. Di antara syaratnya adalah satu, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khobariha, hendaklah isimnya itu mendahului daripada khobarnya. Itu syarat. Kemudian wa annan nafya alladhi afadatuhul adatu bakin lam yantakit bi'illah, bahwasannya penafian yang berfaedah sebagai penafian itu tetap tufidulin nafi, tidak terbatalkan dengan illah. Berarti kalau ada ma, in, la dan lata masuk dalam mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya itu dahulu daripada khobarnya, kemudian kemasukan illah, maka amalannya batal karena tidak terpenuhi syaratnya. Misal Malhusunu muni'atan ma di situ telah terpenuhi syarat beramal seperti amalannya laisa ataupun kana, karena laisa adalah tufiduli nafi dan ma juga tufiduli nafi, maka dia amalnya adalah merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sia antum perhatikan kalimat malhusunu muni'atan, di situ terpenuhi syarat kalau ma itu beramal seperti amalannya laisa. Yang pertama, ayyakuna ismuha muqaddaman ala khobariha, isimnya itu didahulukan daripada khobarnya. Dalam artian mubtada dahulu kemudian khobarnya, sebagaimana pengertian mubtada dan khobar biasa. Kita irob al-husunu marfu sebagai isimnya ma ataupun isimnya laisa, ma yang beramal seperti amalannya laisa yang mana fungsinya adalah menafikan. Muni'atan mansub sebagai khobarnya ma yang beramal seperti amalannya laisa. Dan di situ kalimat ma adalah penafiannya itu berfungsi, tidak terbatalkan dengan illah. Sehingga ma harfu nafyin, ma di situ huruf nafi, ya'malu amala laisa, dia beramal seperti amalannya laisa, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya, yang mana fungsinya adalah menafikan. Al-husun ismu ma marfu'un bidhommah, al-husunu di situ isimnya ma yang dirofak dengan dhommah karena isim yang mufrad. Muni'atan khobaru ma mansubun bil fathah, khobarnya ma yang dinasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Kemudian tatkala kita katakan, kalau seandainya kita katakan malhusunu illa muni'atan, itu adalah sebuah contoh yang salah. Kalau kita katakan malhusunu illa muni'atan adalah sebuah contoh yang salah. Kenapa? Karena ma itu tidak beramal seperti amalnya laisa karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Sekalipun malhusunu illa muni'atan, sekalipun itu mubtada didahulukan dan khobarnya terakhir, karena di situ syarat yang kedua terbatalkan dengan illah, maka dia itu adalah tidak beramal. Sehingga yang benar membacanya adalah malhusunu illa muni'atun, kembali kepada mubtada dan khobar biasa. Tatkala kita katakan malhusunu illa muni'atun, ma huruf nafi yang tidak beramal, al-husunu marfu sebagai mubtada, illa huruful istisna pembatal daripada amalannya ma, kemudian muni'atun kembali kepada khobarnya. Jadi susunan malhusunu illa muni'atun kembali kepada susunan mubtada dan khobar. Tatkala malhusunu muni'atan, ma beramal seperti amalannya laisa, sehingga artinya tidaklah benteng itu kokoh. Sehingga penafian dalam kalimat malhusunu muni'atan itu berfungsi. Tatkala berfungsi, maka dia adalah sebagai isimnya laisa, beramal seperti amalannya laisa, sehingga artinya tidaklah benteng itu kokoh. Jadi tidak kokoh. Ataupun contoh yang lainnya dalam surat Yusuf, ayatnya lupa. Mahadza basharan, mahadza basaran, kalimat mahadza basaran, ma huruf nafi saudaranya laisa yang beramal seperti amalannya kana. Hadza fi mahalli raf'in sebagai isimnya ma, basaran mansub sebagai khobarnya ma, Sehingga kalimat mahada basyaran di situ adalah beramal seperti amalannya laisa, karena terpenuhi syarat. Yang pertama, ismuha muqaddam, mubtadanya didahulukan daripada khobarnya. Kemudian yang kedua, tidak kemasukan ilah ataupun tidak terbatalkan dengan ilah. Sehingga mahada basaron, di situ ma beramal seperti amalannya laisa. Kemudian contoh yang in, sama saja in hadza basaron juga, ataupun in, in al-husunu muni'atan, atau in hadza basyaran, itu sama. Kemudian kalau terbatalkan dengan ilah seperti dalam surat Yusuf selanjutnya, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karimun. Sehingga selanjutnya ayat tadi, ma hadza basyaran, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, akan tetapi ini adalah malakun karim, malaikat yang mulia. Sehingga in hadza illa malakun karim, di situ in beramal tidak terbatalkan dengan illa, tidak beramal seperti amalnya laisa. Berarti hadza, in hadza illa malakun karim, in adalah huruf nafi yang terbatalkan dengan illa, dan hadza marfu sebagai mubtada, malakun marfu sebagai khobarnya. In di situ tidak beramal karena dia adalah termasuk tidak terpenuhi syarat, yaitu kemasukan huruf nafi, huruf illa yaitu mustasna. Itu in ataupun ma, sama saja. Kemudian yang ba, wa yustaratu fi amali la bil idafati ila ma taqaddama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Yang ba, disyaratkan untuk amalnya la, yaitu la yang beramal seperti amalannya laisa, bil idofati ila mata qadamah, dengan menyandarkan apa yang telah berlalu, dalam artian isimnya itu didahulukan daripada khobarnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak terbatalkan dengan ila, ataupun penafiannya itu tetap sebagai penafian, tidak terbatalkan dengan ilah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirotaini, isimnya dan khobarnya harus dalam bentuk isim yang nakiroh. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan, berarti in dan ma ada dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah isimnya didahulukan daripada khobarnya, itu yang pertama untuk in dan ma. Kemudian yang kedua adalah penafiannya itu berfungsi tidak terbatalkan dengan ilah, itu syarat untuk in dan ma kalau beramal seperti amalannya laisa. Akan tetapi kalau la yang beramal seperti amalnya laisa, disandarkan kepada apa yang telah berlalu, dalam artian isimnya, berarti la syaratnya ada tiga. Yang pertama isimnya dan khobar, isimnya didahulukan daripada khobarnya. Yang kedua penafian tetap tidak terbatalkan dengan ilah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga untuk la, isimnya dan khobarnya kedua-duanya harus nakiroh. Kemudian misal, la sari'un musdahiman. Kalimat la sari'un musdahiman yang dijadikan syahid di situ adalah musdahiman, mansub sebagai isimnya la karena terpenuhi syarat. Pertama, mubtada sari'un itu sebagai mubtadanya didahulukan daripada khobarnya. Yang kedua, tidak kemasukan huruf illah. Kemudian yang ketiga, ismubtada dan khobar kedua-duanya dalam bentuk isim yang nakiroh. Sehingga kita irob, la harfu nafyin ya'malu amala laisa. La di situ adalah huruf nafi yang beramal seperti amalannya laisa. Sari'un ismu la, sariun di situ isimnya la, marfuun bidhommah, yang dirofakan dengan dhommah karena isim yang mufrad. Musdahiman, khobaru la mansubun. Musdahiman, khobarnya la yang dimansub bil fathah, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Sehingga di situ la sariun musdahiman la terpenuhi syarat beramal seperti amalannya laisa. Itu la. Di sini berarti la sariun musdahiman berarti dia itu adalah menafikan satu. Di situ adalah bisa antum bedakan antara la yang beramal seperti amalannya laisa dan la yang beramal seperti amalannya inna. Syaratnya itu adalah sama, ayyakuna ismu wa khobaruha nakirotain, kedua-duanya syaratnya sama, cuma berbeda dalam harokat dan amalannya. Kalau la yang beramal seperti amalannya laisa adalah merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya, itu menafikan satu saja. Tetapi kalau la yang beramal seperti amalannya inna menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya, itu menafikan daripada jenis yang namanya seorang laki-laki. Tatkala antum katakan la rojula fidari, kalimat la rojula adalah di situ bukan la yang beramal seperti amalannya laisa, tetapi la yang beramal seperti amalannya inna. Di situ menafikan daripada jenis yang namanya seorang laki-laki, itu dinafikan daripada fidar. Tatkala antum katakan la sariun musdahimun, la yang beramal seperti amalnya laisa, ini hanya sekedar menafikan satu saja, bukan daripada jenisnya. Sehingga tidak ada jalan yang musdahiman yang ramai. Satu saja jalan yang tidak ramai, nanti lainnya ramai. Nah, sehingga di situ hanya sekedar menafikan satu saja, bukan menafikan daripada jenis daripada isimnya. Itu sekalian bedakan antara la yang beramal seperti amalnya laisa dan la yang beramal seperti amalannya inna. Kemudian yang jim, lata hiya la annafiyatu zidat ilaiha alaiha ta'ut ta'nisi maftuhatun, atau maftuhatan, bukan maftuhatun, maftuhatan. Apaan salah bacanya? Saya ulangi, lata hiya la annafiyatu zidat alaiha ta'ut ta'nisi maftuhatan. Sehingga maftuhatan adalah mansub sebagai hal. Sehingga nanti kalau kita baca masalah hal, dia adalah memberikan keadaan tatkala terjadinya sebuah fi'il. Hal bisa menerangkan maf'ul bi dan juga bisa menerangkan fa'il ataupun na'ibul fa'il. Sehingga di situ la lata hiya la annafiyah. La lata di situ dia dinamakan la annafiyah, penafian, la nafiyah. Zidat alaiha, hanya saja ditambahkan alaiha kepada la nafiyah itu ta'ut ta'nis, ta' yang disukun, maftuhatan dalam keadaan yang diterbuka. Yang dimaksud maftuhatan di situ bukan difatah, bukan, tetapi maftuhatan itu terbuka. Sehingga ta ada dua. Yang pertama ta utanisi maftuhah. Ta tanis maftuhah itu adalah terjadi pada fiil seperti komat. Tatanis yang masuk kepada fi'il, yang mana dia dinamakan sebagai tatanis, yang sebagai tanda fi'il madi. Komaj, kolaj, kemudian dorobaj, itu namanya tatanis maftuhah. Kemudian yang kedua, tatanis marbutoh. Istilah tatanis marbutoh yang sering kita kenal dengan tak marbutoh. Sehingga penggunaan tak marbutoh tadi litamyizi baina sifatil mudzakkar wal muannas, tatkala kita katakan muslimun adalah sifat untuk mudzakkar, kemudian ditambahkan tak marbutoh ataupun tak ta'anis marbutoh, maka menjadi muslimatun. Sehingga kalimat muslimatun di situ tak bukan dinamakan tak ta'anis maftuha, tetapi dinamakan sebagai tak ta'anis marbutoh, istilah yang kita kenal dengan tak marbutoh. Sehingga tak marbutoh ini hanya bisa terjadi kepada isim saja. Beda dengan tatanis. Kalau tatanis ini terjadi pada fi'il, kemudian kalau tak marbutoh ini terjadi pada isim. Untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'annats sebuah kalimat tadi. Mudarrisun mudzakkar, tatkala ditambah tak marbutoh menjadi mudarrisatun. Itu namanya tak tatanis marbutoh. Ternyata di sini bukan tatanis marbutoh tapi tatanis maftuhah yang terbuka. Antum perhatikan kalimat lata. Bukankah di situ maftuhah terbuka ataupun yang di fathah? Plus di fathah. Maftuhah terbuka atau di fathah sama saja. Wal katiru fi lisanil Arab, dan kebanyakan terjadi di dalam lisanil Arab, yaitu lisannya orang Arab mengucapkan tatkala menggunakan lata di sini, hudifa ismuha, isimnya itu dibuang, wabaqa khobaruha, wabaqa'u khobariha, dan tetap menetapkan khobarnya. Sehingga contohnya di situ lata sa'ata nadamin, sahihnya di situ lata sa'ata, sa'ata mansub sebagai khobarnya lata yang beramal seperti amalnya laisa, nadamin majrur. Sehingga takdirnya lata sa'atu sa'ata nadamin. Sehingga sa'atu marfu sebagai isimnya lata yang beramal seperti amalnya laisa, kemudian sa'ata mansub sebagai khobarnya lata, nadamin di situ majrur. Sehingga tidak ada waktu penyesalan. Sehingga lata sa'ata nadamin, tidak ada waktu penyesalan. Kalau kita tabirkan lata sa'atu sa'ata nadamin, tidak ada waktu sekarang ini waktu penyesalan, atau bukanlah waktu ini waktu penyesalan. Sehingga fikasir lisanul Arab tatkala menggunakan lata itu khobar, apa namanya, dibuang isimnya dan tinggal khobarnya. Sekalipun di situ isimnya dibuang, yang dalam artian isimnya lata, tetap lata beramal seperti amalannya laisa apabila dia terpenuhi syarat-syarat tersebut.